Blacklist apa sahit? Blacklistin. Tuh. Ini nak mana yang harus? Thank you. Berapa menit mau ini? 10. 10 menit. Gracias.